sama calon mertua yang tak ngerti acara anak muda. Paling kesel sama calon mertua yang tak ngerti acara anak muda. Paling sebel sama calon mertua berpacaran selalu diawasinya. Paling sebel sama calon mertua berpacaran selalu diawasinya. Paling mangkel sama calon mertua, kita apel dia ngobrol bersama. Paling mangkel sama calon mertua, kita apel dia ngobrol bersama. Paling bandel itu calon mertua, sudah malam tak mau tidur juga. Paling bandel itu calon mertua, sudah malam tak mau tidur juga. Tengah malam kita pulang, pacaran tak berkesan. Di langit ada bulan, berkata oh kasihan. Karena calon mertua hati terasa hampa. Malam minggu kelabu, lesu sudahlah tentu. Paling kesel sama calon mertua yang tak ngerti acara anak muda. Paling sebel sama calon mertua berpacaran selalu diawasinya. Paling mangkel sama calon mertua, kita apel dia ngobrol bersama. Paling bandel itu calon mertua, sudah malam